Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kata Syekh Salim Fauzan hafizahullah wa syafa'atil musbata, jadi terakhir kita baca tentang pembagian klasifikasi syafa'at menjadi syafa'atan, ya. Nah, syafa'ah manfiyah dan syafa'ah musbatah. Kemudian kata beliau, wasyafa'atul musbatah yallati takunu li ahli tauhid. Syafa'at yang benar, yang benar adanya, yaitu untuk syafa'at untuk orang-orang yang bertauhid. Fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun. Seorang musyrik la tanfa'uhu syafa'atun. Syafa'at apapun tidak bermanfaat baginya. Ya, tidak ada syafa'at yang bisa berguna bagi orang musyrik karena tidak memenuhi syarat, ya. Walladhi yuqaddimul qarabina lil kubur, orang-orang yang yuqaddimu mempersembahkan al qarabina, yakni kurban-kurban, sesembahan-sesembahan, sesajian-sesajian lil kubur, untuk kuburan-kuburan. Wan nuzur lil kubur, mempersembahkan nazar-nazar untuk kuburan-kuburan. Ya, bernazar untuk kuburan. Hadza musyrik. Ini musyrik. Menyekutukan Allah dalam hal ibadah. La tanfa'uhu syafa'atu, tidak berguna untuknya suatu syafa'at. Syafa'at apapun. Tayyib. Wa khulasatul qawl. Rangkuman pembahasan ini, anna syafa'ata al-manfiyata hiyallati, yani kesimpulannya, ya, khulasatul qaul, kesimpulan, ya, tentang ini kesimpulannya, anna syafa'at al-manfiyata, bahwa sesungguhnya syafa'at yang ternafikan, yang tertepis, hiyallati tutlabu, yaitu syafa'at yang dituntut bi ghairi idnillah, tanpa izin dari Allah. Ya, syafaat yang dilakukan, syafaat yang dituntut, dicari oleh orang-orang musyrik itu yang mengangkat wasa'ir, ya, selain Allah Ta'ala, perantasan Allah Ta'ala, itu tidak seizin Allah Ta'ala. Nah, itu tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, itu dimurkai oleh Allah Ta'ala, itu syirik. Atau tutlabu li musyrik, atau syafaat itu dituntut untuk menolong seorang musyrik, ya. Padahal orang musyrik itu dimurkai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syarat, padahal syaratnya apa? Syarat itu harus dengan izin Allah dan untuk yang diridhai oleh Allah mendapat syafaat. Wa syafa'atul mutsabbatah, syafaat yang tetap, yang benar, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, allati takunu ba'da idnillah. Allati takunu ba'da idnillah, yaitu syafaat yang dilakukan setelah dapat izin dari Allah. Ya. Sebagaimana sebelumnya telah kita baca bagaimana Nabi alaihissalam ketika hendak memberi syafaat yang merupakan syafaat terbesar yang khusus untuk Nabi Muhammad alaihissalam li ahlul mawqif, bagi orang-orang yang sedang menanti pengadilan Allah di padang mahsyar. Nabi sujud di bawah arasy, memuji Allah SWT, berdoa, hingga akhirnya diizinkan oleh Allah dan dipersilahkan untuk memberi syafaat. Naam, wali ahli tauhid, dan syafaat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertauhid. Hanya orang yang bertauhid yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah SWT untuk dapat syafaat. Baik, selesai ya pembahasan ini. Kemudian wal qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara, kata al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamim an-Najd rahimahullah. Wal qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, beliau muncul ya sebagai nabi, rasul, utusan Allah Ta'ala, berdakwah di tengah-tengah unasin mutafarriqina fi ibadatihim, di tengah-tengah beragam manusia dalam hal ibadah-ibadah mereka. Beragam manusia dalam hal ibadah-ibadah mereka. Yani ibadah-ibadah mereka beraneka ragam, tidak seragam. Minhum, di antara mereka, man ya'budul malaikata, ada yang ibadahnya menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin, di antara mereka ada yang beribadah menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara, di antara mereka ada yang beribadah menyembah batu-batu dan pohon-pohon, benda-benda mati. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamara, di antara mereka ada yang beribadah menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum, dan kenyataannya, realitasnya, qatalahum Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua jami'an tanpa kecuali. Wa lam yufarriq bainahum, dan Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Ya, semuanya difonis musyrikin, kufar, yang halal untuk diperangi. Nah, ini kaidah yang ketiga. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-qaidah ats-tsalitsah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha, diutus ila unasin minal musyrikin, kepada orang-orang dari kalangan kaum musyrikin. Minhum, di antara mereka, man ya'budul malaikatah. Minhum man ya'budul malaikatah, di antara mereka ada yang beribadah menyembah malaikat. Wa minhum ya'budus syamsa wal qamara, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum ya'budul asnam wal ahjar wal asjara, di antara mereka ada yang menyembah patung-patung, batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budul awliya'a was-salihin, di antara mereka ada yang menyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Ya, ada menyembah para nabi dan orang soleh. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab, wahada min qubhis syirki, wahada min qubhis syirki, dan ini termasuk diantara keburukan syirik. Ya, diantara keburukan syirik. Anna ashabahu, apa makna yang disebutkan itu yang merupakan keburukan syirik itu? Anna ashabahu, bahwa sesungguhnya para pelaku kesyirikan itu la yajtami'un ala syai'in wahid, mereka tidak bersatu dalam penyembahan satu sesembahan. Mereka tidak bersatu dalam penyembahan satu sesembahan saja. Bikhilafil muwahhidin. Jadi mereka berselisih dalam memilih Tuhan sesembahan. Seperti yang telah kita dengar, ada yang memilih malaikat, ada yang memilih nabi, ada yang memilih orang saleh, ada yang memilih benda mati dan seterusnya. Bikhilafil muwahhidin, berbeda halnya dengan para muwahhid, orang yang bertauhid dan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Fa inna ma'budahum wahid, maka sesungguhnya sesembahan mereka hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara ahlu tauhid, di antara muwahhidun dalam menyembah Tuhan. Mereka Tuhan mereka hanya satu, wa huwal ilahul haq, yaitu Tuhan yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan buruknya syirik. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 39 sampai 40, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf, salah satu rasul Allah taala yang diutus ya di Mesir ketika dalam penjara. Ya, dan berdakwah, mendakwai ya rekannya dalam penjara, mengatakan arbabun, rahimah Allah taala ini, arbabun mutafarriquna khairun amillahu al-wahidul qahhar, apakah arbab, rob-rob, ya tuhan-tuhan yang mutafarriqun, yang beraneka ragam, yang berbeda-beda, khairun, itu lebih baik amillahu al-wahidul qahhar, ataukah Allah yang maha esa, yang maha memaksakan kehendaknya kepada hamba-hambanya karena dia satu-satunya Rabb, pencipta dan penguasa alam semesta. Itu yang lebih baik, yang mana yang lebih baik, Tuhan yang beraneka ragam banyak jumlahnya atau satu Tuhan saja? Dan satu Tuhan ini dia Al-Qahhar, kehendaknya yang berlaku, dia penguasa alam semesta satu-satunya, aturannya yang diberlakukan. Ya, atau tuhan-tuhan yang banyak yang punya aturan berbeda-beda. Hah? ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah kalian beribadah menyembah selainnya selain Allah Ta'ala, illa asma'an sammaitumuha, kecuali nama-nama yang kalian namakan sendiri. Yang kalian namakan sendiri, kalian buat-buat sendiri, tidak ada dasarnya, tidak ada dalil, tidak ada hujjahnya. Baik. Famin salbiyatis syirki wa abatilihi, maka ya, min salbiyat asyirk, di antara sisi-sisi negatif, sisi-sisi negatif, sisi-sisi suram, sisi-sisi buruk syirik, wa abatili, dan di antara sisi-sisi kebatilan syirik, batilnya syirik, anna ahlahu, bahwa sesungguhnya pelaku kesyirikan itu, mutafarriquna, mereka berbeda-beda, beraneka ragam, fi ibadatihim, dalam peribadatan-peribadatan mereka, la yajma'uhum dhabit, la yajma'uhum dhabit, tidak ada satu dhabit, tidak ada satu kaidah, kriteria yang menyatukan mereka, tidak ada satu kriteria, kaidah yang menyatukan mereka dalam penyembahan. Masing-masing punya inisiatifnya sendiri-sendiri, memilih sesembahannya. Ya. Tidak ada dhabit, kriteria, kaidah yang menyatukan mereka. Li'annahum la yasiruna ala asl. Kenapa begitu? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka la yasiruna, mereka tidak berjalan ala asal, di atas suatu dasar, di atas suatu landasan, dalil. Wa innama yasiruna ala ahwaihim wa da'ayatil mudallilina. Wa innama, hanyalah sesungguhnya mereka yasirun, berjalan, ala ahwa'ihim, di atas hawa-hawa nafsu mereka. Ajakan hawa-hawa nafsu mereka berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang mengajak kepada penyembahan malaikat, ada yang mengajak kepada penyembahan nabi, penyembahan orang soal, penyembahan batu, pohon, dan seterusnya. Wa da'ayatil mudallilin, dan klaim-klaim, seruan-seruan para penyesat yang mengajak kepada kesesatan. Oh, ayo kita milih yang ini, sesembahannya ini yang terbaik. Ya. Yang lain mengatakan, oh ini kita milih yang ini yang terbaik. Fataktsuru tafarruqatuhum, fataktsuru tafarruqatuhum, maka perpecahan mereka jadi banyak, muncul banyak madhab, banyak aliran, semuanya sesat, semuanya dibangun di atas hawa nafsu, dibangun di atas klaim-klaim yang tidak berdasar, da'ayat mudallilin, klaim-klaim para penyesat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Baik. Berikutnya Syekh akan menyebutkan ayat yang menjadi gambaran pula tentang masalah ini. Ini permisalan dalam Al-Quran. Kita akan baca insyaAllah pertemuan berikutnya. Barakallahu. Subhanallah. Bihamdulillah.